Mitra bisnis, PLN telah meningkatkan pelayanan melalui sistem pembayaran online dengan melibatkan pihak ketiga. Namun secara sepihak membebani pelanggan dengan biaya tambahan, yaitu sebesar Rp1.600 hingga Rp2.000 untuk setiap tagihan. Total pungutan dari pelanggan se-Jawa dan Bali diperkirakan bisa mencapai Rp66 miliar per bulan. Banyak pelanggan yang mengeluh karena merasa dirugikan dan tidak punya alternatif lain untuk melakukan pembayaran. Saat ini sudah terhubung dengan pengusaha sepatu, Yongki Komaladi. Mas Yongki, apa komentar Anda? Mengenai listrik dengan ada biayanya administrasi itu, saya rasa kan kita sudah wajib bayar listrik. Itu adalah kewajiban. Tapi kalau setiap rekening kita harus bayar, sedangkan di bank aja mengenai ATM, saya rasa dari bank ke bank yang sama, nggak usah melalui itu. Mungkin masyarakat menengah ke atas kita nggak usah bicarakan, nah mungkin kemampuan mereka ada. Tapi untuk masyarakat menengah ke bawah, itu muat mereka berarti sekali. Dan kalau dihitung itu jumlahnya bisa miliaran. Kenapa ini nggak jadi satu hal yang dipikirkan gitu. Mungkin kecil di mata mereka, tapi di mata masyarakat lama-lama jadi membesar. Dan ini satu hal yang harus disiasati bahwa kepentingan masyarakat adalah kepentingan negara kan. Jadi tolong kalau yang hal-hal yang kayak gitu nggak usah dibebani lagi menurut saya. Karena mereka sudah bisa mewajib pajak dan wajib bayar listrik. Saya rasa mereka sudah satu hal yang luar biasa bahwa mereka sudah sadar. Tapi kalau dibebani makin banyak, otomatis mereka juga lama-lama juga merasa makin terbebani gitu loh. Jadi jangan terlalu membebani sampai mereka sampai terjerat lehernya gitu loh menurut saya. Lalu bagaimana dengan pengusaha, Mas? Ya, otomatis listrik itu semua orang butuh. Itu juga kita sudah mengirit sedemikian lupa. Tapi dengan pengiritan ini juga saya harap pemerintah mengerti kita membuat sesuatu keputusan dengan ada timbal balik. Tapi kalau terlalu berat buat kita juga untuk nilai sesuatu yang penjualan dan produksi kita juga jadi naik. Sehingga daya saing kita juga semakin berat dengan produk-produk dari luar gitu loh. Jadi tolong pemerintah juga harus mengerti bahwa listrik itu juga harus ada, tapi penekanan-penekanan ini kan kebutuhan masyarakat umum secara skala besar. Jadi ini harus dibantu dengan sungguh-sungguh bahwa rakyat untuk berbuat sesuatu. Kalau mereka sudah nggak ada masalah krisis, saya rasa everything ya kita juga jalannya menurut prosedur lah. Ketika harga BBM turun, banyak yang meminta tarif listrik juga diturunkan. Mereka tidak akan menggunakan listrik seenak-enaknya karena mereka juga tahu pengeluaran itu dananya juga terbatas dengan kemampuan mereka. Rakyat juga cukup sadar dalam hal ini. Mungkin kalau dengan ada bantuan ini dalam keadaan sekarang, saya rasa itu suatu hal yang menarik ya, karena rakyat juga ngerasa pemerintah juga peduli untuk rakyat kecil lah. Ada usulan dari PLN untuk menaikkan tarif listrik ini, Mas Yongki? Masyarakat UKM kan masyarakat juga pengusaha yang juga sudah memikirkan untung ruginya. Kalau dia memikirkan itu tidak bisa tercapai, otomatis kualitasnya juga bisa berbeda. Terus kemampuan mereka berusaha juga semakin sulit karena komponen-komponen yang dibutuhkan itu adalah yang harus ditunjang, yang bisa ditunjang kenapa nggak dibantu. Kecuali mengenai keahlian, nah mereka harus bisa mencoba memprofesionalkan. Tapi kalau listrik kan mereka nggak bisa mengolah sendiri. Ya itu bantuan pemerintah yang diharapkan sekarang. Demikian Yongki Komaladi. Saya Dewi Sintawati.